melihat situasi apa yang terjadi. Hey, bung yang di balik meja, coba turun ke jalan, tunjukkan rasa perhatian. Coba tuh.